bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Tersesat seringkali tampil terasa lucu tapi menyedihkan. Bagaimana tidak, ada banyak orang tersesat tapi dia tak merasa sesat. Ia merasa di tempat yang pas. Ia merasa memang sudah semestinya, karena yang sesat adalah pikirannya dan nilai yang dipahaminya. Bagi yang sehat tentu melihat itu sebagai sesuatu yang salah dan merusak di sini sana. Namun bagi yang sudah tersesat pikiran perasaannya, tak ada yang salah, semua dilakoninya. Jadi awas, hati-hati. Jangan sampai tersesat tanpa pernah merasa sedang tersesat. Bahkan sebaliknya, sedang merasa di jalan yang semestinya, menikmati kesesatan menjalaninya. Karena akan terjadi ledakan yang tak pernah bisa disesali. Karena begitu sadar sudah di ujung jalan, kesesatan yang menyesatkan tak lagi terlihat jalan kembali. Kalaupun bisa kembali, hanya kembali ke titik nadirnya, titik nol saja. Artinya, ya sudah kehilangan 5, 10, 20, sekian puluh tahun dari kehidupannya. Sesat itu menakutkan. Datangnya penyesalan di kesesatan selalu terlambat ketika tua tak lagi berdaya. Yang mudah, sebelum penyesalan itu tiba, lihatlah, analisalah tiap langkah. Jangan sampai kau salah. Bijaksanalah untuk memahami segala sesuatunya. Akal budi yang ada pada diri, mari kita gunakan dengan bijaksana, supaya tak tersesat, tapi berjalan tepat arah. Yang mudah, kiranya memenangkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.